Dan kami telah utus banyak rasul kepada mereka. Kullama ja'ahum rasul, setiap kali didatangi oleh rasul, bima la tahwa anfusuhum, dengan membawa ajaran yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sikap mereka adalah sebagian dari rasul-rasul itu didustakan, dianggap berdusta, bohong. Wa fariqan yaqtulun, bahkan sebagian di antara rasul-rasul itu dibunuh oleh Bani Israel. Wa hasibu alla takuna fitnatun, wa hasibu alla takuna fitnatun. Ini ayat keberapa ini? 71 ya. Wa hasibu alla takuna fitnatun, dan mereka mengira tidak akan terjadi fitnah. Fa'amu wa sammu, maka mereka menjadi buta dan tuli. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Summa amu wa sammu kathirum minhum, kemudian kebanyakan mereka menjadi buta dan tuli kembali. Tidak bisa menerima hidayah, tidak memanfaatkan hidayah yang Allah berikan dalam Alkitab. Wallahu basirum bima ya'malu, dan Allah maha melihat apapun yang mereka lakukan. Mari kita bahas dua ayat ini dulu. Allah Azza wa Jal telah menyatakan bahwa Allah telah mengambil sumpah mereka, perjanjian dengan mereka. Perjanjian apa? Perjanjian untuk beriman kepada Allah, untuk bertauhid kepadanya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, perintah yang Allah berikan. Dan ini sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan Allah telah mengambil sumpah Bani Israil. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami telah utus kepada mereka dari golongan mereka sendiri 12 orang utusan. Dalam ayat ini disebutkan wa arsalna ilaihim rusula, dan kami telah utus beberapa rasul kepada mereka. Silih berganti di antara mereka, yang satu meninggal datang lagi yang lain, satu mati kemudian datang lagi yang lain. Yatawalawna alaihim bidda'wah wa yata'ahadunahum bilirsad, enggak henti-hentinya Bani Israel itu dibimbing oleh para nabi, para rasul. Walakin dzalika lam yanjah fihim wa lam yufid, akan tetapi pengutusan para rasul pun tidak memberikan faedah banyak bagi Bani Israel. Bahkan sikap yang mereka berikan adalah kullama ja'ahum rasul bima la tahwa anfusuhum, setiap kali rasul itu datang dengan membawa ajaran yang sebagiannya ajaran itu dianggap enak dan sebagian yang lain dianggap tidak enak, maka tatkala dianggap tidak enak, mereka menyerang rasul dengan fariqan kadzabu, sebagian didustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sebagian lain bahkan dibunuh karena mereka tidak suka terhadap syariah yang dibawakan oleh para rasul. Wa hasibu alla takuna fitnatun, dan mereka mengira bahwasanya tidak akan terjadi fitnah terhadap diri mereka. Apa maksudnya? أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة واستمروا على باطلهم. Mereka mengira bahwa mereka mendustakan para rasul dan maksiat mereka, pembangkangan mereka terhadap para rasul itu dikiranya tidak berakibat azab. Dikira enggak ada masalah. Karena mereka sudah lebih dulu memiliki asumsi bahwa kita ini bangsa terpilih yang dicintai oleh Allah, dan bahkan mereka mengklaim Yahudi adalah putra-putra Allah. Kita adalah putra-putra Allah dan kekasihnya. Jadi enggak mungkin kita ini diazab. Kalaupun diazab ya paling beberapa hari saja. Begitu klaim mereka. Jadi mereka seenaknya berhadapan dengan para rasul. Fa'amu wa sammu, maka mereka menjadi buta dan tuli. Buta dan tuli maksudnya apa? Apakah matanya menjadi buta jadi enggak ngelihat? Apakah telinganya menjadi tuli, tidak dengar suara? Bukan tidak melihat rupa, tidak mendengar suara. Mata dan telinganya hidup secara fisik, tetapi secara fungsi menjadi disfungsi. Menjadi hilang fungsinya. Kenapa? Mata dan telinga itu merupakan jendela ilmu. Jendela dan pintu masuknya hidayah. Kemudian dari jendela dan pintu yang bernama mata dan telinga ini, hidayah masuk ke dalam hati. Allah berikan taufik ke dalam hati. Allah berikan ilmu lewat mata dan telinga. Makanya di dalam ayat lain apa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya al-basar, penglihatan, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, juga penglihatan, wal fu'ada, dan qalbu, semua itu kana anhu mas'ula. Ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mata dan telinga sebagai pintu dan jendela masuknya ilmu, kemudian diolah di dalam hati, dan Allah berikan taufik ke dalam hati untuk melaksanakannya. Maka tatkala mereka tidak melaksanakan perintah dan larangan yang mereka terima dari Allah Azza wa Jal, mereka tidak taati itu. Tatkala manusia tidak menaati petunjuk itu, dijadikan mata dan telinganya tidak berfungsi. Artinya walaupun dengar, walaupun paham, tidak akan sampai melaksanakan. Walaupun lihat, walaupun baca, baca buku banyak sekalipun, tidak akan menjadikannya sebagai orang benar. Bikin orang jadi pinter, iya. Karena dia jadi tahu banyak wawasan. Maka dari itu, konsep pendidikan di dalam Islam itu sesungguhnya tidak berdiri hanya atas dasar transformasi ilmu. Yang lebih benar menurut saya, wallahu alam, yang benar itu mestinya disebut lembaga pengajaran dan pendidikan, bukan lembaga pendidikan dan pengajaran. Itu kebalik susunannya. Orang tuh dapat pelajaran dulu, dapat ilmu, kemudian mengerti, kemudian dididik. Atas pengertian tersebut, dididik, dibiasakan, diberi tugas, kemudian dikasih reward, dikasih punishment. Dididik sedemikian rupa, baru nanti dia menjadi orang yang terbiasa mengamalkan ilmu. Dan di sini letak keistimewaan lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Kalau kita bandingkan dengan lembaga pengajaran tok yang namanya sekolah umum, itu lebih identik dengan pemenuhan hasrat dan keinginan akan pengetahuan. Diajari mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang misalnya. Pelajaran macam-macam. Tapi apakah mereka dididik untuk mengamalkan itu? Tidak, karena 2/3 dari waktunya dalam sehari semalam adanya di luar sekolah. Yang mendidik siapa? Yang menjadikannya terbiasa untuk melakukan perilaku-perilaku tertentu, lingkungannya. Iya, kalau lingkungannya dia berada di milieu yang terdidik juga, insya Allah baik. Tapi kalau dia pulang dari sekolah, pulang ke rumah yang milieunya adalah orang dangdutan, yang lainnya orang jaipongan, di sebelah depannya ada pasar, di belakang rumahnya ada gedung film, di rumahnya selalu tontonan-tontonan dengan orang-orang yang pada memakai baju bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalau milieunya seperti itu, maka yang mendidik dia seperti itu. Karena intinya materi pendidikan itu apa sih? Materi pendidikan itu semua yang dilihat, semua yang didengar, dan semua yang dirasakan. Semua yang dilihat, semua yang didengar, dan semua yang dirasakan. Semua yang didengar, inna sama. Semua yang dilihat, wal basara. Yang dirasakan, wal fuada. Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Di sini Bapak Ibu sekalian, penting kita memilih lembaga pengajaran dan pendidikan untuk anak kita. Mana lembaga yang cuma ngajarin tok, dan mana yang ngajarin plus mendidik. Kalau mendidik tanpa mengajari nggak mungkin. Kalau mengajari mendidik tanpa mengajari itu namanya menganggap manusia seperti kebo. Kalau kerbau cukup dididik, dituntun-tuntun tuh kalau mandi di situ di kubangan. Nih kalau makan nih rumputnya. Gitu. Tapi kalau manusia diajari dulu, diberi wawasannya, pengetahuannya secara sistematis, dia paham, dia olah dalam hatinya, dibiasakan secara praktis. Begitu. Coba Bapak Ibu, misalnya perhatikan pelajaran agama cuma 2 jam pelajaran misalnya dalam sepekan. Dapat apa misalnya? Ya. Dapat pelajaran tentang sholat. 2 jam pelajaran. Belum ngantuknya, belum ngobrolnya, belum cekakak-cekikik, belum lirik-lirik kanan-kiri, ada lawan jenis dan sebagainya. Belum nanti keluar main internetan, Facebookan, warnet, ngetrek dan sebagainya, belum tawurannya, hilang semua tuh ilmu yang didapat, ya, yang nyantol di hati cuma sekedar mungkin kadang-kadang gurunya lucu, ya, kebetulan gurunya LC, ya lucu-lucu, nah itu yang nyantol paling, enak ya guru, pak guru yang itu lucu, gitu, nah itu aja. Setelah itu bagaimana sholatnya anak-anak, murid kita yang di SMP, SMA? Allahu a'lam. Bisa sholat, tahu sholat aja, alhamdulillah. Tapi mungkin di rumahnya dididik. Jadi yang mendidik itu sebenarnya bapak-bapak juga. Begitu. Ini sekilas tentang keistimewaan pesantren di atas sekolah biasa. Belum lagi kalau kita sebut hal-hal yang lain di mana pesantren itu memberikan porsi pendidikan 3 kali lipat tanpa dibayar. tanpa kita harus membayarnya. Kalaupun kita membayar, umumnya di pesantren itu, di pesantren manapun, saya perhatikan ya, Allahu'alam, kalau pesantren yang memang betul-betul disetting semuanya serba komersil, Allahu'alam. Ya, tapi secara umum namanya pesantren, dari 3/3 waktu yang diberikan dalam pengajaran dan pendidikan, hanya 1/3 yang harus dibayar. 2/3 itu sesungguhnya adalah para ustaznya berjibaku untuk bisa beramal, menginfakkan ilmunya, keahliannya. Bahkan mereka umumnya kalau di pesantren itu memang hidupnya di situ. Tidak mencari pekerjaan dan ma'isyah yang lain di lain-lain tempat. Maka dari itu saya selalu mencarikan nafkah untuk mereka. Bagaimana guru-guru itu mereka tidak punya pekerjaan di luar, tapi tercukupi dengan ada di dalam. Walaupun tidak mengambil dari santri, dari orang tua santri. Bapak Ibu sekalian, ini masalah yang sangat-sangat jarang dan mungkin sangat langka, bisa jadi juga dianggap tabu untuk diangkat. Tapi saya betul-betul merasa wajib untuk mengangkatnya. Seorang pendiri pesantren pada tahun 1926 di Jawa Timur, dulu beliau sempat akan diangkat oleh Pak Harto pada orde pertamanya beliau untuk menjadi Menteri Agama. Tapi beliau menolak. Beliau memberikan opsi, kalau saya masih dipercaya untuk menjadi menteri oleh Bapak, tolong Bapak percayakan kepada saya Kementerian Pendidikan. Apa konsep Anda? Konsep saya, semua anak mulai umur SMP wajib pesantren. Itu konsep beliau. Tapi nampaknya Allahu'alam kena pertimbangan apa, tidak diterima konsep itu. Kalau Bapak tidak terima konsep saya ini, maka saya mengundurkan diri. Saya cukup untuk menjadi pimpinan pesantren di kampung. Maka pulanglah beliau ke kampung. Dan pesantrennya sekarang sudah punya cabang ratusan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Filipina, ke Thailand, ke Belanda dan sebagainya. Sampai di Suriname ada. Gitu. Berkah. Tinggal meluruskan apa yang kurang-kurang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sekilas saya mengembangkan apa yang menjadi wacana dari ayat ini, bahwasanya ilmu, bahwasanya lembaga pendidikan itu tidak bisa cukup dengan program pengajaran saja, harus dengan pendidikan. Kalau tidak, bisa jadi orang menjadi orang yang wawasannya luas seperti orang Yahudi. Betapa tidak luas orang Bani Israel itu wawasannya. Karena setiap fase mereka dipimpin oleh Nabi. Maka ketika mereka berada di Madinah, sangat terkenal ketokohan mereka dalam masalah agama. Orang-orang Arab itu yang tidak pernah kenal Alkitab, mereka sangat menjagokan dan merujuk masalah-masalah agama kepada orang Bani Israel. Tapi mereka kebanyakan pintar, tapi enggak benar. Untuk menjadi pintar, banyak baca, banyak dengerin ceramah, banyak ikut ngaji, sekolah terus, sampai S7 bila perlu, kalau memang ada S7. Ya. Sekolah terus, titelnya sampai membubung tinggi, silahkan. Tapi itu tidak menjadi jaminan orang pintar pasti benar. Tapi kalau pengen pintar plus benar, setelah dapat ilmu, dididikkan ilmu itu dalam pengamalan, maka terjadi jalinan kesahihan ilmu dan kesolihan amal. Jalinan kesahihan ilmu dan kesolihan amal. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha tahu melihat apa saja yang mereka lakukan. Kalimat ini sesungguhnya walaupun sepertinya kalimat informatif, informasi bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia maha melihat apa yang kita lakukan. Tapi esensi di dalamnya sebuah ancaman. Ya. Kalau kalimat ini bersambungan dengan pelanggaran, maka itu berupa ancaman. Tapi kalau kalimat wallahu basirum bima ya'malun itu bersambungan dengan sebelumnya berkaitan dengan amal soleh, berarti itu kabar gembira. Kenapa? Kalau yang sebelumnya dibicarakan itu amal soleh, orang-orang yang baik, kemudian Allah akhiri ayat ini dengan wallahu basirum bima ya'malun, itu artinya kita yang beramal soleh diberitahu, Allah lihat loh waktu kita sholat, Allah lihat loh waktu kita ngaji, amal kita pasti dicatat, dan pahala kita sudah menunggu. Itu kabar baik, bushra. Ya. Tapi kalau cerita sebelumnya tentang keburukan, perbuatan yang jelek, maka pernyataan wallahu basirum bima ya'malun menunjukkan ancaman. Kalian banyak melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Allah tahu loh. Allah ngelihat loh. Ketika kamu tidak sholat, ketika kamu berbuat maksiat, Allah tahu loh. Allah ngelihat. Itu artinya apa? Ancaman. Hati-hati. Neraka menunggu. Begitu ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Maka sangat harmonis hubungan antara ayat ini dengan ayat berikutnya. Perhatikan, laqad kafara. Telah menjadi kafir sapa iku? Alladzina qalu, orang-orang yang menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu ya Isa al-Masih itu. Siapa yang namanya Allah? Ya Allah itu ya Isa al-Masih. Nah, ini pernyataan mereka Bani Israel. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, wa qala al-Masih, padahal al-Masih ibnu Maryam sendiri mengatakan, ya Bani Israel, hai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah sebagai Rabbku dan Rabb kalian semua. Di sini Nabi Isa alaihi salam mengajarkan pembedaan antara al-khaliq dan makhluk, antara al-ilah Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. U'budullaha, sembahlah Allah saja, Dia adalah Rabbku. Perhatikan antara Rabb dengan ku, dua objek yang berbeda. Rabb ya Rabb, kita ya kita. Maka perhatikan pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tersendiri, Al-Alamin tersendiri. Dan kalau kita petakan semua yang ada di semua alam ini hanya dua. Berbeda dengan prinsip Sufi. Prinsip Sufi itu semua yang ada ini satu. Kalau orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka menyatakan semua yang ada ini ada dua. Yang satu Rabb, yang satu Al-Alamin. Ya. Tapi kalau prinsip Sufi berakhir pada manunggaling kawula Gusti, al-ittihadiyah, al-hululiyah, bahwasanya zat Tuhan itu sesungguhnya bersemayam dalam makhluk, maka pernyataan Syekh Siti Jenar, enggak ada Allah kecuali Syekh Siti Jenar, tidak ada Syekh Siti Jenar kecuali Allah, dikembangkan oleh orang-orang UIN di Ciputat yang dulu IAIN, mereka yang jurusan filsafat mengatakan anjinghu akbar, bukan Allahu akbar tapi anjinghu akbar. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena sesungguhnya semua alam ini satu. Semua yang ada ini satu. Tidak ada Tuhan, tidak ada makhluk. Makhluk itu Tuhan itu, ya Tuhan itu makhluk itu. Maka ketika mereka ditanya Allah itu di mana? Jawabannya Allah di mana-mana. Ada sinetronnya kan? Allah di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Itu sebenarnya pengembangan dari akidah yang berseberangan dengan tauhid. Itu namanya al-fululiyah atau al-ittihadiyah. Nah, ini adalah pernyataan Bani Israel al-Masihiyah, al-Nasraniyah yang menyatakan bahwa Allah itu ya Isa al-Masih. Isa al-Masih itu ya Allah itu. Padahal Isa al-Masih sendiri dalam pengajarannya kepada Bani Israel menentang hal itu. Menunjukkan bahwa Nabi Isa al-Masih itu agamanya apa? Agamanya Islam. Ya, agamanya Islam. Kalau ditanya dalam ujian, misalnya ada soal, apakah agama yang dianut oleh Nabi Isa al-Masih? Pilihan yang pertama Islam, kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Mana yang benar? Mungkin sebagian orang akan menjawab, wah, Isa al-Masih agamanya Nasrani dong. Kalau Muhammad tuh baru Islam. Allahu a'lam. Ya, mungkin akan ada orang yang menjawab seperti itu. Ini berarti dia tidak paham. Al-Islam makna di sini adalah at-tauhid. Karena Nabi Isa al-Masih mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan syirik. Ya. Maka dari itu, selanjutnya kata Nabi Isa alaihissalam, innahu sesungguhnya mayyusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, maka Allah haramkan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan orang-orang zalim yang dimaksud adalah orang musyrik tidak mungkin dikasih penolong, tidak akan ada yang menolongnya. Maka di dalam di hari kiamat nanti ada syafa'ah. Syafa'ah ini pertolongan. Kita yang banyak dosa, kalau dapat syafa'at, bisa jadi dosa itu dihapuskan semua dan kita masuk surga tanpa dihisab. Walaupun kita banyak dosa. Itu atas dasar syafa'at. Atau orang yang sudah ditentukan masuk neraka, tetapi dengan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak jadi masuk neraka dengan syafa'at. Tapi kalau musyrik, kira-kira dapat enggak syafa'at? Ini sebuah fenomena yang sangat kental dalam kehidupan orang-orang ahli bid'ah yang bid'ahnya masuk kepada tingkatan syirik. Orang itu pakai udang-udang haji, rajin berzikir, pakai tasbih panjang-panjang, sorbannya panjang warna hijau sampai ke sampai ke kakinya, masya Allah, kelihatannya itu muridnya para wali gitu, ya. Tidak puas itu berdoa kalau tidak di kuburan. Setiap tahun bikin wisata rohani namanya apa? Ziarah makam Wali Songo. Ini sekarang lagi dimarakkan ini. Lagi disemarakkan. Bukan ke kubur Wali Songo. Sekarang ini yang lagi disemarakkan adalah ziarah kubur Habib Empang. What is the meaning of Empang here? Hah? Empang Bogor maksudnya, Baranang Siang, Nueta, ya. Kemudian apa tuh namanya Mbah Tanjung Priok itu apa? Nah, itu juga Habib Tanjung Priok gitu, Habib Priok. Kemudian yang mana lagi Kuitang. Nauzubillah. Ini adalah ajakan-ajakan syirik kepada Allah Azza Wajalla dengan label kecintaan kepada wali, kecintaan kepada ulama. Ziarah kubur boleh dan disunnahkan, tentu dianjurkan. Tapi bukan berarti harus cari kuburan khusus. Di sekitar kita di Indonesia ini mungkin lebih banyak kuburan daripada kontrakan. Ya. Orang yang mati sudah pasti punya kafling. Tapi orang hidup banyak yang terlantar di emperan toko. Itu manusia Indonesia begitu. Beda dengan di Madinah, orang dari zaman Nabi sampai sekarang kuburannya cuma segitu, kawasan Masjid An-Nasr ini dengan pagar-pagarnya kira-kira segitulah. Al-Baqi'. Itu udah jutaan orang, bahkan tiap waktu sholat disolati orang banyak yang meninggal. Baik ikhlas kalian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Jenis yang kedua dari orang Nasrani adalah orang yang syiriknya mengatakan bahwasanya Allah adalah oknum ketiga dari tiga jalinan oknum. Seperti rokok, ada kertas, ada cengkehnya, ada tembakaunya begitu. Nah, itu tidak disebut rokok katanya kalau cuma kertasnya tok. Tidak juga disebut rokok kalau tembakonya tok. Tidak disebut rokok katanya kalau cengkehnya tok. Nah, seakan-akan Tuhan mereka itu persis dengan rokok gitu ya. Nah, na'udzubillah, jadi kok dikiaskannya dengan rokok yang itu merupakan racun. Pantes akidah kalian itu membunuh kalian sendiri. Sebagaimana rokok membunuh kalian. Ikhwas kalian, intinya bahwa agama Al-Masihiyah, agama Nasraniyah adalah agama syirik. Dengan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Isa alaihi salam, maka dinyatakan mereka adalah kafir. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan di sini, "Wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Enggak ada ilah yang benar yang berhak untuk disembah kecuali satu. Wa illam yantahu, kemudian Allah lanjutkan dengan ancaman di sini, kalau mereka tidak berhenti, tidak bertaubat, amma yaqulun, dari perkataan itu. Perhatikan di sini, perkataan, pernyataan, akidah, keyakinan itu sudah menjadikan seseorang menjadi kafir. Jangan dikatakan bahwa belum masuk pada tahap perbuatan, ini kan baru keyakinan di dalam hati. Walaupun baru di keyakinan di dalam hati, jika orang punya keyakinan seperti ini, sama halnya dengan orang yang punya keyakinan Allah di mana-mana, bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, akidah sufi seperti itu, ini adalah akidah kufur, kafir. Dan kita harus peringatkan umat kita, saudara kita, keluarga kita dari akidah seperti itu. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? La yamassanna alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Allah pasti berikan kepada mereka azab yang pedih. Afala yatubuna ilallah? Mengapa mereka tidak segera bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan memohon ampunannya? Padahal wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalimat yang terakhir dalam ayat ini memberikan motivasi kepada kita, siapapun yang telah melakukan dosa, bersegeralah bertaubat. Karena Allah menunggu pertaubatan kita. Dan Allah sangat responsif. Lebih cepat responnya daripada respon kita. Kita diajak bertaubat, mungkin taubatnya baru setahun kemudian. Tapi begitu kita bertaubat, Allah langsung nyamber. Langsung secepatnya mengambil langkah penerimaan taubat. Maka mumpung masih ada waktu, manfaatkan. Dan kita tidak tahu waktu kita berakhir kapan. Kalau waktu-waktu sholat kita udah tahu, ini maghrib berakhir jam sekian, isya berakhir jam sekian. Tapi mati, maka orang yang melihat waktu sholat masih 5 menit lagi, tenang, masih ngobrol, masih main catur, masih ngopi, tapi urusan taubat gak bisa. Merasa berdosa segera. Tapi yang sulit itu merasa berdosanya dulu sebenarnya. Karena banyak orang sebenarnya pengen bertaubat, tapi dia sendiri gak tahu, saya taubat dari dosa apa. Ya, makanya orang habis sholat, habis kemudian salam, habis salam kok baca istighfar, bingung dia. Ya kenapa istighfar, emang salah apa saya? Saya kan habis sholat. Emang salah apa sholat? Kok disuruh baca istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ikuti saja, itu sunnah Nabi. Itu petunjuk Nabi. Dan petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik. Sebaliknya, cara yang menyelisihi petunjuk Nabi itulah cara terburuk di dalam cara beragama Islam. Saudaraku sekalian, mungkin cukup sampai pada ayat ke-74 dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Masih adakah waktu untuk bertanya jawab? Masih punya 4 menit. Kalau kurang nanti kita sambung ba'dal isya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita sholat di sebuah masjid dan setelah selesai sholat baru diketahui bahwa di dalam masjid terdapat kuburan, bagaimana sholat tadi? Apakah sah atau diulang? Jika diketahuinya setelah masuk waktu sholat berikutnya, apakah atau bagaimana Ustaz? Apabila kita tahu setelah sholat, maka langsung kita ulang sholat tersebut di luar. Walaupun kita tidak mendapati bangunan masjid sesungguhnya, kita sholat di depan pohon pisang pun itu sah. Tapi ini mungkin kurang lumrah. Orang berhenti di pinggir tol gitu ya, kemudian dia sholat di situ. Kan sering kita dapat macet tuh, apalagi di Jakarta ini. Tol, wah ini sudah hampir habis waktu, tapi belum dapat masjid. Ini bukan jawaban. Pemahaman yang salah. Sudah datang waktunya dan kita memperkirakan susah untuk mendapatkan masjid dalam waktu yang tersedia ini, maka segera turun saja, minggir saja. Kenapa kalau kita ngantuk kita minggir dan sedangkan untuk sholat kita gak mau minggir? Minggir aja, cari kiblat, hadapkan diri kita kepada kiblat. Kita punya air seberapa? Nah ini juga perlu pelatihan wudhu yang minimalis dengan hasil yang maksimalis. Kemarin saya adakan workshop sifat wudhu dan sifat sholat Nabi, tapi dari Bintaro gak ada yang datang kecuali satu orang. Orang tua santri pun jarang yang datang, apalagi calon orang tua santri. Bapak, ibu percaya gak kalau kita bisa sah berwudhu hanya dengan air segini? Kalau belum dibuktikan memang gak bisa percaya. Ya, nanti kita buktikan suatu saat nanti. Baik, kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan nanti ba'da salatil isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.